sahbihi amma ba'd. Qala syarihu hafizahullah wa qawluhu ta'ala syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قولوا تعالى شرع لكم أي شرع الله لكم إن الله من شريعتكن untuk kalian من الدين ما وصى به نوح وهو أول الرسل dari agama ini sebagaimana apa yang kami wasiatkan kepada Nuh. Dan Nuh ini adalah rasul pertama. Rasul pertama adalah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Wallazi auhayna ilaika ya Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga kami apa yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, demikian juga apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Haulai khamsatu rusul, mereka ini lima rasul. Wa huwa ulul azmi, barakallahu bikum, mereka adalah ulul azm, yakni Nabiullah Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wahum awal ulul azmi al-warid dikruhum fi ayatin ukhra fi qawlihi ta'ala, yang ada dalam ayat yang lainnya penyebutan mereka secara runtut. Wa idh awhayna minan wa idh ahadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh, dan kami telah mengambil dari kalangan para nabi perjanjian mereka dan dari engkau, wa min Nuh, dan dari Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Ibnu Maryam. Fahaulai hum ulul azmi minar rusuli alal qawlil masyhur, mereka ini lima rasul ini adalah ulul azmi minar rusul, apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, an aqimud din, tegakkan agama ini. Wa dinur rusul wahid, dan agama para rasul cuma satu. Lakin dzukir haulai rusul li'annahum ulul azmi, disebutkan lima ini karena mereka adalah tokoh ulul azm yang memiliki azm yang sangat kuat. Wa illa fadinur rusul wal anbiya jami'uhum wahid, semua agama para rasul para nabi satu. Apa itu? Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, kalimat ini yang diusung, la ilaha illallah. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum bihasbil maslahah, walaupun syariat-syariatnya berbeda, tata cara salatnya berbeda, zakatnya berbeda, puasanya berbeda, tapi tetap dikatakan salat, puasa, zakat. Barakallahu bikum. Puasa kita seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk puasa sebagaimana telah diwajibkan untuk umat-umat sebelum kalian. Berarti kewajiban puasa sudah ada min qadimi zaman, dari umat-umat terdahulu. Cuman kaifiyahnya, tata cara puasanya yang berbeda. Barakallahu bikum. Zakat juga demikian. Subhanallah. Wal hikmatul lati ya'lamuha Allah taala, sesuai dengan kemaslahatan dan hikmah yang Allah yang mengetahuinya. Walakin ibadatullah ya ibadatuhu fi kulli waqtin bima syara. Akan tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah di setiap waktu, setiap zaman yang Allah syariatkan. Fa idza nusikha fal'amalu 'alan nasikh. Kalau ternyata amalan itu sudah dihapus, ibadah itu sudah dihapus dengan ibadah yang lain, maka yang kita laksanakan adalah yang terakhir, yang menghapus. Yang dihapus sudah tidak dilakukan lagi. Wa yutrakul mansukh, yang terhapus ditinggalkan. Wallahu jalla wa ala yashra'u likulli ummatin ma yunasibuha. Dan Allah mensyariatkan untuk setiap umat syariat yang mencocokinya. Tsumma yansakhu bi syari'atin ukhra, kemudian datang berikutnya menghapus yang telah lalu. tunasibul jil alladhi ba'dahu, yang mencocoki generasi yang datang setelahnya. Barakallahu bikum. Wa hakadha ila an ja'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam panasakallahu bihi syara'i as-sabiqah, sampai datang zamannya Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, yang dengan beliau Allah menghapus seluruh syariat yang pernah ada dengan syariat Islam ini. Wa baqiya dinul Islam alladhi ja'a bihi alaihi wasallam, tinggallah Islam ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada fil furu', ini dalam masalah furu', masalah cabang. Barakallahu fiik. Akan tetapi wa mal usul fala yaqa'u fiha naskhun, adapun yang pokok tidak ada penghapusan. Tauhid ya tauhid. Barakallahu fiik. Fattauhidu laysa fihi naskhun. Barakallahu fiik. Ketauhidan tidak ada penghapusan padanya dari sejak dahulu kala sampai yaumul kiamah. Ini yang diusung oleh para anbiya wa rasul. Wa innama nasu yakunu fil ahkamil amaliyati, yang dihapus itu hanya pada hukum-hukum amaliyah dalam masalah muamalah seperti jual beli, wasyira, wal ankihah pernikahan, model-model pernikahan, wa nahwi dzalika mimma yajri fihi at-taghyir hasba hikmatillah jalla wa ala, yang terkadang berubah di setiap zaman. Barakallahu fikum. Ini di zaman dahulu ya, bukan. Amma setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah paten semua hukum sampai hari kiamat. Yang haram ya haram terus, ya halal halal terus sampai barakallahu fikum yaumul kiamat. Ini akan berubah-berubah. Tapi setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi yang berubah setelah itu. Sudah paten puasa ya puasa begitu terus sampai hari kiamat. Zakat ya begitu terus sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Bi khilafi usuliddin wal aqidah fala naskha fi dzalik. Berbeda dengan akidah tauhid, dari sejak dulu itu terus sampai hari kiamat. Wa syahidu bil ayat al karimah qawluhu ta'ala an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Sisi pendalilannya kita di sini adalah an aqimuddin, tegakkan agama ini dan jangan kalian bercerai-berai. Aqimuddin ala ma jaa min ghairi ikhtilaf, tegakkan agama ini sebagaimana yang datang dari Rasulullah tanpa ada perselisihan. Wala tatafarraqu bi, jangan kalian berselisih padanya. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi, betapa berat atas orang-orang musyrikin apa yang kau ajakkan mereka kepadanya. Ketauhidan itu sangat berat. Barakallahu fikum, bagi orang-orang musyrikin sungguh sangat berat. Baik. Kita lihat hadis berikutnya. Kita masih dalam pembahasan apa? Masih ada ingat? Pembahasan perintah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menegakkan sunnah, mengikuti sunnah, barakallahu fikum, menjauhi bid'ah dan perselisihan. Wa anil irbad ibn sari radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha. Kata Irbad ibn sari, ya sahabat mulia Rasulullah, berkata suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang betul-betul mengena, menyentuh. Darabat minal uyun, karena tersentuhnya mata-mata itu mengalirkan air mata. Wajilat minal qulub, sedih ini hati, takut. Faqala qailun ya Rasulullah ka'anna hadhihi mau'idatun muwaddi', seorang berkata ya Rasulullah seakan-akan perpisahan, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat perpisahan, begitu menyentuh, begitu mengena. Barakallahu fikum. Dan memang ada terkadang kondisi-kondisi kita dinasihati ya biasa-biasa saja. Ada keadaan tertentu betul-betul sangat mengena, sangat menyentuh. Barakallahu fikum. Sangat pas klop. Kana hadhihi mau'izatun muwaddi', seakan-akan nasihat perpisahan. Antum tahu nasihat perpisahan betul-betul orang itu diwanti-wanti karena akan berpisah. Tibna, engkau akan pergi. Misalnya kalau seorang ayah akan mengantarkan anaknya pergi ke suatu tempat, nak, engkau akan pergi. Aku nasihatkan, nak, kau jangan pernah melalaikan sholatmu. Ingat, sholat jangan pernah engkau tangguh-tangguhkan. Hendaknya engkau tetap tegakkan sholat. Hendaknya engkau tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun kesulitan yang engkau hadapi, permasalahan apapun yang engkau alami, hendaknya engkau kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, cari jalan keluar. Ini nasihat. Nasihat barakallahu fikum perpisahan. Biasanya mengena. Fama ta'haduhu ilaina, apa yang engkau sarankan, apa yang engkau arahkan untuk kami ya Rasulullah? Baik. Faqala usikum bitaqwallah, kata Rasulullah, aku wasiatkan untuk kalian agar tetap bertakwa kepada Allah. Wassama'i watta'ah, dan aku menasihatkan kalian untuk tetap mendengar dan taat kepada penguasa pemimpin kalian. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang hamba sahaya dari Ethiopia, orang kulit hitam, hamba lagi. Fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggal aku nantinya, fa sayarakhtilafan katsira, dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah bahwa akan ada perselisihan banyak. Terus mal makhraj, apa jalan keluar? Perselisihan adalah suatu kepastian. Tapi kita tidak dipersilahkan dan tidak dibiarkan dengan perselisihan terus menerus. Ada jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Fa'alaikum bisunnati, atas kalian wajib kembali kepada sunnahku. Disitulah kita bersatu. Barakallahu fikum. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di, dan sunnahnya para khulafa yang diberi petunjuk setelah aku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah padanya. Biha, kembali kepada saat itu sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang, gigit dia dengan gigi gerahammu. Gigi yang paling kuat, gigi geraham yang paling dalam ini barakallahu fikum, kalau kita pakai menggigit kuat dia. Beda dengan gigi yang di depan ini, kalau kita pakai menggigit kemudian dicabut, ditarik yang digigit itu, boleh jadi gigi itu copot. Gigi depan ini barakallahu fikum, kalau dipakai menggigit kemudian yang digigit itu ditarik keluar, boleh jadi akan copot ini gigi. Tapi kalau yang dipakai di dalam ini sangat kuat. Barakallahu fikum. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku. Gigit dia dengan gigi gerahammu. Menunjukkan tentang apa? Keseriusan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru adalah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahu wa Ibnu Majah. Barakallahu fikum. Jelas sangat. Jadi setiap ada perkara-perkara baru, kita tengok adakah ini di zaman Rasulullah. Kalau tidak, tinggalkan, tidak usah repot-repot. Barakallahu fikum. Apa itu? Siapa yang bagi? Menghususkan Jumat untuk dibagi-bagi makanan. Kalau menghususkannya barakallahu fikum, maka tidak ada contoh. Menghususkan barakallahu fikum. mau pagi subuh, jumatan, asar, total silakan. Yang tidak diperbolehkan adalah menghususkan takhsis. Penghususan apa-apa yang tidak dihususkan oleh Rasulullah SAW adalah perkara baru. Tapi kalau terkadang ada, terkadang juga tidak jadi masalah, fadhal. Jumat ini ada, Jumat depan tidak ada. Labas. Barakallahu alaikum. Apa sujum? Sujum apa? Sijum. Oh. Siapa yang ngasih? Ya mungkin ada orang mau berbuat baik. Tapi kalau hanya sekedar bahwa dia melihat banyak orang yang kesana, ya sudah. Tapi tidak mesti harus hari Jumat. Waktu-waktu yang lain juga tidak apa-apa. Khawatirnya juga orang datang ke Jumatan hanya juga sekedar untuk mendapatkan sijum. Kondekat-dekat tanpa sijum. Kelar Jumat langsung bah. Oh, kita dong. Nah, orang kata itu adalah. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullam muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru adalah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semua kebidaan adalah kesesatan. Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, wa Sahih wa Ibnu Majah. Wa bi riwayat lahu laqad taraktukum 'alal bayda. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas yang putih. Terang cerah. Lailuha kana hariha, siangnya sama seperti malamnya. Atau malamnya sama seperti siangnya. La yaziku anha ba'di illa halik. Tidak akan ada yang menyimpang daripadanya setelahku kecuali dia akan binasa. Jadi agamanya sudah terang, jelas. Tidak ada yang sama. Wa may ya'ish minkum fasyarakhtilafan katsira. Dan siapa yang hidup setelahku, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Jalan keluarnya, kembali ke sunnah Rasulullah SAW. Jalan keluar dari perselisihan adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang menjadikan itu, yang menjadikan perpecahan, perselisihan adalah kebid'ahan, penyimpangan, dosa dan maksiat. Inilah yang akan menjadikan orang berselisih. Nasehat Allah SWT. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.